kasihku, kau telah membuatku berangan jauh ke awan. Ku terbang karena terpesona olehmu yang cantik rupawan. Oh, walaupun cintaku ini tak semanis madu, tapi hati ini kan selalu jadi milikmu. Oh, bila engkau ratu lembahku, akankah ku jadi rajamu? Kan ku jaga cinta kita berdua untukmu selalu. Bila suatu hari nanti berdua kita kan pergi, kan ku ajak kau terbang untuk menjemput mentari. Kau menjadi milikku selalu, ku dekat dirimu, dekat dengan hatiku, dan takkan ku lepas sayang. Kau bagaikan sinar mentari, bersinar di pagi hari. Terus berlari-lari, ku kejar dirimu sayang. Walau cintaku ini tak semanis madu, tapi hati cinta kita berdua untukmu selalu. Bila suatu hari nanti berdua kita kan pergi, kan ku ajak kau terbang untuk menyambut mentari. Kapakanlah sayapmu, terbanglah tinggi, dan bawalah hati ini bersama. Suatu hari nanti berdua kita kan pergi, kan ku ajak.